محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله وبالخصوص أنتم أهل السنة رحمني ورحمكم الله. Kita akan membahas satu materi yang sangat penting yang merupakan aslun min usuli ahli sunnah, termasuk prinsip dari prinsip-prinsip ahli sunnah adalah al-ukhuwah. Berangkat dari ucapan Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin dengan orang mukmin bersaudara. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Maka judul merajut ukhuwah adalah judul yang sangat bagus, membahas perkara yang sangat penting. Ditambah lagi dengan kalimat merajut ukhuwah di masa fitnah. Karena memang fitnah dengan dua jenisnya seringkali merusak ukhuwah. Apakah fitnatul din atau fitnatul dunia? Fitnatul din berupa penyimpangan, kesesatan. Sedang fitnah dalam bentuk dunia, tanafus fid dunia, mementingkan dunia, itu juga sering menyebabkan retaknya ukhuwah. Ala kulli hal, pertama kita jelaskan makna al-ukhuwah. Makna ukhuwah secara lugah, secara bahasa, dari kata akh yang diterjemahkan saudara, kakak beradik, akh yang disebut akh. Demikian pula walaupun tidak dari satu bapak, tidak dari satu ibu, tetapi karena sama disusukan oleh ibu yang sama, juga dikatakan akh, saudara susuan. Wa hadha aslul lughah. Ini asal muasal makna ukhuwah adalah kesamaan di dalam asal usulnya. Satu bapak disebut bersaudara. Satu ibu, beda bapak juga disebut saudara seibu. Atau satu susuan dikatakan saudara susu, ila akhirih. Tetapi makna kalimat akh, yani ukhuwah, persaudaraan, meluas maknanya. Tidak hanya dari salah satu dari tiga asal usul tadi, apakah sebapak atau seibu atau sepersusuan, ternyata meluas. Ada saudara atau persaudaraan satu dengan orang lain, bukan karena kesamaan bapaknya, bukan karena kesamaan ibunya, bukan karena disusukan oleh satu ibu susuan, tetapi karena sesuatu yang lebih kokoh ikatannya, yaitu keislaman. Sehingga ada istilah ukhuwah islamiyah. Kalau ukhuwah islamiyah, bisa jadi walaupun dia bersaudara secara darah, tetapi dia tidak bersaudara dalam masalah agama. Seperti kejadian-kejadian di awal-awal Islam. Kakaknya masuk Islam, adiknya masih kafir. Atau adiknya masuk Islam, kakaknya masih kafir. Maka mereka ini walaupun kakak beradik ini satu bapak, tapi dikatakan sudah tidak memiliki persaudaraan secara Islam. Secara keturunan iya, satu bapak memang. Sama-sama Ibn Abdillah atau sama-sama Ibn Abdurrahman, karena bapaknya sama. Tetapi yang satu kafir, yang satu mukmin. Barakallahu fikum. Ini sekilas saja agar kita tahu yang kita bahas sekarang ini adalah persaudaraan Islamiyah. Berarti merajut ukhuwah adalah ukhuwah Islamiyah imaniyah. Karena mereka menyeret lagi makna ukhuwah kepada ukhuwah yang lain lagi, yaitu ukhuwah insaniyah, saudara dalam kemanusiaan. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka itu tentunya bukan pembahasan kita. Pembahasan kita adalah ukhuwah imaniyah, yaitu dengan dasar kalimat tadi dari Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Baik, kalau begitu, tadi makna bahasa, sekarang apa makna istilah? Yang namanya ukhuwah secara istilah syariat adalah, kata Ibn Hajar rahimahullah, al-ukhuwah fit tawad wa syumul da'wah. Mereka dianggap bersaudara karena mereka saling cinta mencintai, saling menyayangi, dan mereka terikat dengan satu dakwah, yaitu dakwah tauhid, dakwah sunnah. Khonibidin a'azakumullah. Demikian pula dikatakan oleh yang lain, kullu man jama'aka wa iyyahu, setiap sesuatu yang mengumpulkan engkau dengan dia, maka berarti engkau bersaudara dengan dia. Mengumpulkan engkau dengan dia artinya engkau terkumpul dalam satu turunan, berarti saudara seketurunan. Atau engkau dengan dia terkumpul dengan satu kakek atau dengan satu bangsa, saudara sebangsa. Ketika engkau beriman dengan dia juga beriman, maka saudara seiman. Karena satu menyatukan dua orang tadi. Satu keadaan, satu sifat menjamak dua orang tadi, maka dikatakan bersaudara. Maka di sana ada makna musyabahah, keserupaan. Ada makna musyarakah, berserikat, bersekutu, bersama-sama. Maka ikhwani fiddin a'azakumullah, kalau kita bicara tentang ukhuwah imaniyah, artinya sebagaimana dikatakan Ibn Hajar, saling menyayangi, saling mencintai, saling merasa bahwa dia sama dengan kita, satu agama, satu din, disatukan dengan tauhid dan sunnah. Dan juga kata makna yang kedua, berarti kita harus bersekutu, bantu-membantu, tolong-menolong, ta'awun, bersama-sama. Ini semua terkandung dalam makna ukhuwah imaniyah. Maka ukhuwah imaniyah ini yang demikian keadaannya adalah sesuatu yang diperintahkan, diwajibkan, bahwa seorang mukmin hendaklah bersaudara, hendaklah mempererat persaudaraan, hendaklah memperkokoh persaudaraan sesama mukmin. Bahkan dikatakan awsaq ural iman, sekuat-kuat tali keimanan adalah al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Urat keimanan yang paling kokoh adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kalau dikatakan urul iman, maka ini adalah pokoknya. Asal min usulil iman adalah al-mahabbah fillah, wal-mu'alah fillah, wal-mu'adah fillah. Saling mencintai, saling menyayangi karena Allah, dan saling bermusuhan karena Allah. Ketika dia sama berjalan di atas jalan Allah, kita cinta. Ketika dia menyimpang dari jalan Allah, kita benci. Ini cinta karena Allah, benci karena Allah. Ketika kita melihat seorang sunni salafi mengikuti manhaj salaf, mengikuti ulama salaf, maka kita cinta kepadanya. Tetapi sebaliknya, ketika dia menyimpang dari jalan salaf, meninggalkan ulama salaf, maka kita benci kepadanya. Kita enggak suka. Ini juga kebencian karena Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan karena Allah. Maka dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu bersabda, "Awthaqa 'urul imanil mu'alah fillah wal mu'adah fillah wal hubbu fillah wal bughdhu fillah." Bahwa kokoh-kokoh urat keimanan adalah berwala karena Allah dan bermusuhan karena Allah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian diriwayatkan oleh Tabrani dan juga Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah wa hasanahu Al-Albani. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Termasuk keutamaan ukhuwah disebutkan dalam hadis yang lain, "Inna Allah Subhanahu wa taala yaqulu yaumal qiyamah." Allah akan berkata nanti yaumal qiyamah, "Aina al-mutahabbuna bi jalali? Al-yawma udhilluhum fi dhilli, yawma la dhilla illa dhilli." Kata Allah, "Mana mereka yang saling mencintai karena aku? Hari ini aku akan naungi mereka di hari tidak ada naungan lain kecuali naunganku," kata Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih akhrajahu Muslim fi sahihih. Wa Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sab'atun yudhilluhum Allah yawma la dhilla illa dhillu. 7 golongan yang Allah akan menaungi mereka nanti di hari enggak ada naungan lain kecuali naungan Allah. Disebutkan satu persatu. Di antaranya setelah Imamun Adil, setelah Syahabun ta'allaqat qalbuhu bil masjid, setelah sekian perkara disebutkan warajulani tahabba fillah. 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ijtama'a 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi. 2 orang yang saling mencintai, yang dia berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang nanti akan Allah naungi yaumul qiyamah. Yauma la dhilla illa dhilluh. Hadis ma'ruf akhrajahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima. Fa 'ani Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu juga diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah subhanahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya." Wajib mendapatkan kecintaanku. Mesti akan mendapatkan kecintaanku. Mereka-mereka yang mutahabbina fiyya, mereka-mereka yang saling mencintai karena aku. Wal mutabadilina fiyya, yang saling memberi karena aku. Wal mutazawirina fiyya, dan yang saling mengunjungi karena aku. Ini ukhuwah. Ada saling mencintai, ada saling membagi, saling berbagi, ada saling mengunjungi, silaturahmi. Ini semua terkandung dalam kalimat ukhuwah, persaudaraan. Ternyata memiliki keutamaan yang sangat tinggi, sampai dikatakan wajabat mahabbati, mesti akan mendapatkan kecintaanku. Mereka yang saling mencintai karena Allah, yang saling berbagi karena Allah, yang saling mengunjungi karena Allah. Akhrajahul Imam Ahmad wa Tabrani wal Hakim wa qala sahihul isnad ala syarti syaikhain wa wafaqahu Adz-Dzahabi, dan disepakati oleh Adz-Dzahabi rahimahumullahu ajma'in. Wa qala, dan termasuk keutamaan ukhuwah fillah, saling mencintai karena Allah, adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallam pernah menceritakan, inna rajulan zara akhun lahu fi qaryatin ukhra, ada seseorang yang berjalan menuju desa lain karena ingin menemui saudaranya seiman. Fa arsadallahu subhanahu wa ta'ala ala madrajatihi, maka Allah mengawasi di jalan dia berjalan, Allah kirimkan padanya malaikat. Falamma ata alaihi qala, maka malaikat itu mendatanginya dalam bentuk manusia dan bertanya kepadanya, aina turid, mau kemana kamu? Qala uridu akhan li fi hadhihi alqaryah, aku ingin menemui saudaraku di desa ini. Qala, berkata malaikat tadi, halaka min ni'matin, atau halaka alaihi min ni'matin tarubbuha, apakah engkau punya keuntungan sesuatu, kenikmatan dari dia, kau ingin mengunjunginya? Qala la, kata orang tadi, la ghaira anni ahbabtuhu fillahi ta'ala, tidak, aku enggak punya kepentingan apa-apa dan aku tidak menginginkan kenikmatan apapun dari dia kecuali karena aku cinta kepadanya, karena Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat pun berkata kepadanya, qala fa inni rasulullah ilaika, kata malaikat tadi, aku utusan Allah kepadamu, bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi, aku adalah utusan Allah kepadamu untuk menghabarkan kepadamu bahwasanya Allah cinta kepadamu sebagaimana engkau cinta kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah cinta kepadanya, sebagaimana engkau cinta kepadanya karena Allah, maka Allah cinta kepadamu. Ikhwan fillah a'azakumullah, lihat. Ketika seseorang mengunjungi saudaranya tidak karena keuntungan sesuatu, bukan karena ingin mendapatkan nikmatin tarubbuha, ghaira anni ahbabtuhu fillahi ta'ala, selain karena aku cinta kepadanya, aku ingin bertemu. Bagaimana keadaannya? Melihatnya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, alhamdulillah. Ini barakallahu fikum, bukti persaudaraan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula disebutkan dalam hadis tentang halawatul iman yang kalian semua sudah hafal. Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Tiga perkara. Jika tiga perkara ini ada pada seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman, lezatnya iman. Yang pertama, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, hendaklah dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari yang lainnya. Wa yuhibbal mar'a, yang kedua, wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, hendaklah mencintai seseorang dan tidak mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencintai karena Allah, ini termasuk poin yang kedua. Yang ketiga, an yakraha an ya'uda ila al-kufri kama yakraha an yuqdafa fin-nar. Yang ketiga, dia tidak suka kembali kepada kekafiran seperti tidak sukanya dia untuk dilemparkan ke dalam api. Kalau tiga perkara ini ada pada seseorang, maka dia akan merasakan nikmatnya iman, nikmatnya, lezatnya iman. Akan terasa halawah, manisnya iman. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Yang pertama dan kedua terkandung dalam ucapan para sahabat, kalau bukan karena dua perkara, aku tidak suka hidup di dunia. Qiyamul lail wa liqa'ul ashab. Kalau bukan karena ini, apalagi hidup di dunia ini? Untuk apa? Qiyamul lail menunjukkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan liqa'ul ashab menunjukkan kecintaannya kepada mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya al-mutahabbuna, orang yang saling cinta mencintai karena Allah, akan diberi mimbar-mimbar khusus dari cahaya. Yaghbituhum an-nabiyyun wasyuhada, yang membuat iri para anbiya dan para syuhada. Kalimat yaghbitu ghadaba bukan iri bermakna dengki, tetapi ingin mendapatkan seperti apa yang didapatkan tanpa punya keinginan untuk menghilangkan apa yang ada pada dia dari kenikmatan. Tidak ada. Kalau ditambah dengan harapan mudah-mudahan dia enggak dapat begitu, itu dengki namanya. Ini beda, bukan dengki, tetapi kepingin apa yang didapat oleh mereka. Dalam hadis kudsi, Rasulullah SAW menyatakan, Allah berfirman, tabaraka wa ta'ala, al-mutahabbuna fi jalali, lahum manabir min nurin, orang-orang yang saling mencintai karena aku, maka niscaya mereka akan mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya. Yaghbituhumul anbiya wasyuhada, atau yaghbituhumun nabiyyun wasyuhada. Qani bin a'azakumullah. Termasuk keutamaan uquwah, termasuk keutamaan saling mencintai karena Allah, ada hadis yang pendek terdiri dari dua kalimat. Al-mar'u ma'man ahab. Seseorang bersama yang dicintainya. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, kalau kita mencintai ahlus sunnah, kita akan bersama ahlus sunnah. Kalau kita mencintai para ulama a'immatus sunnah, kita akan bersama mereka, insyaallah bi'idznillah ta'ala. Kalau kita bersama orang-orang saleh, mencintai orang-orang saleh, maka kita akan bersama orang-orang saleh yaumul qiyamah. Demikian pula kalau kita mencintai para sahabat, mencintai muhajirin wal ansar, mencintai Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. Al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang bersama yang dicintainya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa datang seseorang kepada Nabi SAW bertanya tentang hari kiamat. Mata sa'a, kapan hari kiamat? Maka Nabi balas bertanya, ma'adat laha, apa yang sudah kau persiapkan untuk hari kiamat? Orang itu menjawab, la syai, tidak ada. Illa anni uhibbullah wa rasulah. Belum ada persiapan apa-apa. Hanya saja aku cinta kepada Allah dan aku cinta pada Rasulnya. Maka Nabi menjawab, anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama yang kau cintai. Engkau bersama dengan yang kau cintai. Kata Anas bin Malik setelah menceritakan kejadian ini, fama farihna bi syai'in, farhana bi qaulin Nabi SAW, anta ma'aman ahbabta. Sungguh tidak pernah kami merasa bahagia, gembira, seperti gembiranya ketika itu mendengarkan ucapan Nabi, al-mar'u ma'aman ahab, atau anta ma'aman ahbabta. Kata Anas bin Malik. Mengapa? Sangat gembira para sahabat, karena sahabat betul-betul cinta kepada Nabi. Ketika dikatakan seorang bersama yang dicintainya, maka mereka gembira. Berarti kami akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa ana uhibbu an-nabiyya wa Abu Bakr wa Umar, kata Anas. Aku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada Abu Bakar dan kepada Umar, wa arju an akuna ma'hum bihubbi iyyahum, aku berharap aku digabungkan bersama mereka karena cintaku kepada mereka. Wa in lam a'mal bimithli a'malihim, walaupun aku belum bisa beramal seperti amalan mereka. Aku tidak bisa beramal seperti amalan Abu Bakar, amalan Umar, apalagi amalan Nabi SAW. Tetapi karena kecintaanku kepada mereka, aku berharap aku digabungkan bersama mereka yaumul qiyamah. Ini keutamaan ukhuwah, keutamaan mahabbah fillah yang sangat tinggi sekali. Demikian pula diriwayatkan dari Abi Musa Al-Asy'ari, jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang, kata Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, berkata, ya Rasulullah, ar-rajul yuhibbul qauma wa lam yalhaq bihim, bagaimana seseorang cinta kepada satu kaum tapi enggak bisa seperti mereka? Faqala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, al-mar'u ma'a man ahab, seseorang bersama yang dicintainya. Akhwani fiddin, a'azakumullah. Tentunya ini adalah motivasi, dorongan agar kita mencintai Rasulullah, mencintai para sahabat, mencintai para tabi'in, mencintai para imam-imam ahlu sunnah, mencintai para ulama salaf, para imam, dan mencintai ahlu sunnah sepanjang masa, mencintai orang-orang saleh, orang-orang yang di atas tauhid, di atas sunnah. Niscaya kita akan digabungkan bersama mereka. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Hanya saja yang namanya persaudaraan perlu tajarrud, perlu dimurnikan ikhlas. Sekian keutamaan-keutamaan uhuwah dan mahabbah fillah selalu diiringi dengan kalimat fillah, fillah, fillah. Aynal mutahabbina fi jalali la ghaira anni ahbabtuhu fillahi. Selalu ada kalimat fillahi fi jalali ila akhir. Artinya harus senangnya karena Allah, bukan karena keuntungan. Halaka min ni'matin tarubbuha aw halaka alayhi min ni'matin tarubbuha, qala la ghaira anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Ditanya oleh malaikat tadi, apakah kau punya keuntungan dari dia? Tidak, hanya saja aku cinta kepadanya. Ini namanya tajarrud, keikhlasan dalam mencintai saudaranya, keikhlasan dalam berukhuwah, keikhlasan dalam saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, tidak karena yang lain. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Sudah disebutkan awthaq urul iman al muwalah fillah. Dan diiringi berikutnya dengan kalimat yang sebaliknya, wal muadah juga fillah. Artinya mencintai karena Allah, memusuhi karena Allah. Kalau Allah perintahkan suruh dicintai, maka kita cintai. Kalau Allah perintahkan untuk membenci, maka kita benci. Ini cinta karena Allah, benci karena Allah. Maka kita mencintai orang-orang saleh mukminin dan kita membenci orang-orang saleh kafirin. Kan begitu? Ini karena Allah, ini juga karena Allah. Mencintai orang beriman karena Allah dan membenci orang kafir juga karena Allah. Al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Maka dikatakan bahwa yang namanya tajarrud adalah engkau menjadikan kecintaanmu pada saudaramu murni karena Allah, bukan karena engkau mendapatkan keuntungan dari dia, bukan karena engkau mendapatkan kebaikan dari dia, bukan karena engkau mendapatkan ini dan itu dari dia, bukan. Bukan karena parasnya, dia ganteng, oh ada kelainan. Iya. Ada seorang mengatakan, saya tidak kena apa-apa kok, tidak tahu, saya lihat wajahnya, saya suka. Loh, maksudnya, kenapa yang ini tidak suka? Enggak, yang ini yang saya sukai. Itu kelainan namanya. Ada kelainan. Dan bahaya itu. Bisa jadi gay. Jangan karena wajahnya, bukan karena tubuhnya, bukan karena hartanya, bukan karena kedudukannya, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, wa min tamami mahabbatillah mahabbatu ma yuhibbuhu wa karahatu ma yakrahuhu. Termasuk kesempurnaan cinta kepada Allah adalah mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah dan membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ahabba syai'an mimma karihahu Allah aw kariha syai'an mimma yuhibbuhu Allah lam yakmul tauhiduhu. Siapa yang menyukai apa yang tidak disukai oleh Allah dan tidak menyukai apa yang disukai oleh Allah, maka tauhidnya tidak sempurna. Ini orang beriman Allah cintai, kamu benci dia, ada sesuatu pada dirimu, pada tauhidmu khususnya. Atau sebaliknya, ada orang yang tidak ahli tauhid, kamu cintai dia, bahkan mengalahkan orang yang mukmin tadi. Ini juga menunjukkan ada khalal fi tauhidihi, ada cacat, ada kerusakan pada tauhidnya. Wa kana fihi min asyirkil khafi. Berarti pada orang ini, masih kata Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, maka padanya ada syirkul khafi, ada syirik yang samar. Ada kesyirikan yang samar. Bihasbi ma karihahu mimma ahabbahu Allah. Sesuai dengan kebencian dia kepada apa yang Allah cintai. Sesuai dengan kecintaan dia kepada apa yang Allah benci. Maka segitulah rusaknya tauhid dia. Artinya semakin besar, semakin rusak tauhidnya. Khawani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini masalah tajafut. Ada orang bersaudara, akrab, masya Allah, semana-mana berdua, sering saling kunjung-mengunjungi. Ternyata, ada satu masalah dunia, mereka bertikai. Berarti kecintaannya kemarin bukan karena din, tapi karena dunia. Berangkat bersama-sama, pulang sendiri-sendiri. Sudah ribut di sana, sudah bertikai di sana. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikisahkan oleh Al-Hafidz Ibnu Atsakir dalam tarikhnya tentang Ahmad Ibnu Ammar Al-Asadi rahimahullah. Kharajna ma'al muallim fi janazah. Kami pernah keluar bersama muallim. Al-muallim fi janazah, dalam satu jenazah. Bersamanya ada sahabat-sahabatnya. Melihat serigala-serigala sedang berkumpul bersama-sama. Kemudian berkata al-muallim, lihat serigala-serigala itu, betapa akrabnya mereka, betapa eratnya persaudaraan mereka. Kemudian ketika pulang, selesai menguburkan jenazah, melihat serigala-serigala tadi dalam keadaan sudah dilemparkan kepadanya satu bangkai. Mereka berebut, saling mencakar, saling mengaum, menggonggong satu sama lainnya. Di wajah saudaranya tadi. Ya sebagaimana kalian lihat bagaimana ketika mereka berebut. Maka al-muallim berkata lagi, lihat serigala-serigala itu. Kalau kalian bersaudara sekarang, kemudian dilemparkan kepada kalian dunia, kemudian kalian bertikai, berarti persaudaraan kalian seperti persaudaraan serigala-serigala itu. Khamil bin a'azakumullah. Disebutkan dalam Tahdzib Ibn Asakir melalui kitab Ni'matul Ukhuwah. Artinya kalau kalian bersaudara, katanya masya Allah akrab, tetapi ketika mendapatkan dunia ribut. Dan itu sering terjadi. Ketika masih pas-pasan, ketika masih dalam keadaan serba kekurangan, masya Allah solid. Ketika sudah mulai Allah berikan dunia, dunia, dunia, mereka bertikai. Saling mencakar, saling menerkam, saling menggonggong. Maka persaudaraan kalian, kata beliau, taharus bahwa ukhuwatukum ukhuwatul kilab. Agak keras ucapan beliau rahimahullah. Berarti ukhuwatukum ukhuwatul kilab. Persaudaraan kalian berarti persaudaraan serigala. Ketika enggak ada dunia akrab, ketika ada dunia mereka berebut dan bertikai. Ikhwani fid din, a'azakum lakum muslimin rahimani wa rahimakum Allah. Yang berikutnya adalah apa yang berkait dengan inti pembahasan kita, yaitu merajut ukhuwah di masa fitnah. Maka berarti kita harus benar-benar memurnikan persaudaraan. Dan yang kedua, hendaklah kita memilih siapa yang harus kita cintai dan siapa yang harus kita benci, siapa yang harus kita dekati dan siapa yang harus kita jauhi. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Intiqal ikhwan, memilih teman untuk kita bersaudara, adalah perkara yang sangat sulit. Karena kita, di diri kita, memiliki hawa, hawa nafsu. Ketika Abu Bakar menasehati Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Bakar menyatakan, yang aku nasihatkan kepadamu adalah memperingatkan apa yang merupakan bahaya yang ada pada dirimu sendiri, yaitu hawa nafsu. Radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Amirul mu'minin Umar bin Khattab memahami ucapan Abu Bakar, artinya jangan sampai kalah dengan hawa nafsunya. Demikian pula ketika kita memilih seseorang, ini lebih saya sukai dari dia, ternyata dikoreksi karena ini lebih menguntungkan dari dia. Ini bukan karena Allah, ini karena dunia. Qul inna a'udzu bikum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ukurannya adalah bagaimana ketika mereka yang kamu cintai karena dunia itu tiba-tiba menyimpang, tiba-tiba dia berbicara menyelisihi ulama, menyelisihi sunnah, menyelisihi dalil. Apakah kamu tetap cinta kepadanya? Kalau engkau tetap cinta kepadanya, berarti cintamu karena dunia. Tetapi kalau cintamu karena Allah, begitu hilang sebab-sebabnya, begitu hilang sebab-sebab kenapa kita cinta kepadanya, maka kita jadi benci. Astagfirullah, kenapa dia menyimpang dari sunnah? Mengapa dia meninggalkan aqwal ulama? Mengapa dia bersikap begini dan begitu, menyelisihi aqwal salaf wa af'al salaf, menyelisihi dalil-dalil, menyelisihi hujjah? Imma dia tegur, wa imma dia tinggal. Kalau tidak bisa dinasehati, tidak bisa ditegur, maka dengan berat hati, mau tidak mau, saya menjauh dari dia. Akhwan fillah, a'azakumullah. Tersayat hati, bukan tidak tersayat. Karena kita cinta awalnya kepada dia. Awalnya kita cinta. Sebagaimana Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, ketika melihat bangkai-bangkai kaum Khawarij yang dipenggal kepalanya, beliau melihat menangis. Ditanya oleh Abu Ghalib yang mengantarkannya rahimahullah, kenapa engkau menangis? Kata Abu Umamah, engkau tidak lihat kepala-kepala ini? Syarrul qatla tahta adimis sama, sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit dicerca. Tapi air mata berlinang. Maka Abu Ghalib bertanya lagi, tapi kenapa engkau menangis? Kalau memang itu adalah sejelek-jelek bangkai, ya enggak perlu sedih. Memang Khawarij sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Kenapa engkau menangis? Dijawab oleh Abu Umamah, aku sedih karena mereka dulunya muslimin. Dulunya kita berharap, kita cinta pada mereka. Ternyata mereka menyimpang seperti ini. Kaifa fa'ala bihim asyaitan? Lihatlah bagaimana syaitan menyeret mereka sampai menjadi seperti ini. sampai menjadi sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Ini barakallahu fikum, ilmu mengalahkan perasaannya. Ilmu mengalahkan perasaannya. Perasaan kasihan ada, tetapi ucapannya tetap dengan ilmu. Mereka orang-orang yang pantas. Mengapa? Karena mereka telah membunuh muslimin, memberontak pada muslimin, mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin. Pantas untuk diperlakukan demikian. Syarul qatla tahta adimis sama. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Maka kita harus memilih. Harus memilih. Siapa kawan, siapa lawan, harus kita tentukan dengan ilmu dan bimbingan para ulama. Jangan sampai kita salah pilih teman, dan jangan sampai kita salah bersaudara dengan orang yang tidak sepantasnya kita mendekati dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mempermisalkan, innama matsalul jalisus salih wal jalisus su, sesungguhnya permisalan teman duduk yang baik dan teman duduk yang jelek seperti permisalan hamilil miski wa nafikhil kir. Permisalannya seperti penjual minyak wangi dan peniup di api, pandai besi yang biasa meniup-niup api. Fahamilil misk imma an yuhdika wa imma an tabta'a minhu. Adapun pembawa minyak wangi atau penjual minyak wangi, bisa jadi dia memberi kamu minyak wangi tersebut, atau paling tidak kau mencium bau harum dari dirinya, karena yang dibawa minyak wangi. Wa imma an tabta'a minhu, atau engkau akan membelinya. Engkau bisa membeli, engkau bisa dikasih. Kalau tidak membeli, tidak dikasih pun engkau mendapatkan kebaikan harumnya. Wa imma adapun nafikhil kir, pandai besi yang meniup-niup di api. Kalau engkau mendekati dia, imma an yahriqa thiyabak, bisa jadi akan membakar pakaianmu. Terbang syararuha, syarar, petikan-petikan apinya nempel ke bajumu, berlubang. Wa imma an tajid minhu rihan khabitha, atau kalaupun tidak terbakar bajumu, engkau mencium bau yang enggak enak, bau busuk, bau barang terbakar. Lihat ikhwan fillah na'azakumullah, dipermisalkan oleh Nabi SAW dengan dua perkara. Mana yang kita sukai? Tentunya yang kita sukai adalah al-jalisus salih, teman duduk yang salih, seperti penjual minyak wangi. Imma kita bisa membeli, wa imma bisa dikasih, wa imma kita mencium harumnya. Tidak ada jeleknya, masya Allah. Dan jangan duduk dengan jalisus su, jangan akrab, jangan kamu berdekat-dekat dengan teman duduk yang su, yang akan membuat jelek kamu. Imma kamu terbawa jelek, wa imma namamu jadi jelek. Kok bisa? Iya, orang-orang akan berkata, kamu temannya fulan. Iya kan? Temannya si busuk itu. Jalisus su. Qul inna a'udzubikumullah, qul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fahada tashbih azim. Sungguh penyerupaan, permisalan dari Nabi ini permisalan yang sangat bagus dan sangat tinggi, yang tentunya menasehati kita agar kita benar-benar pandai memilih teman, pandai memilih orang yang kita dekati, yang kita akrab dengannya. Diriwayatkan dari Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna ala fulan wa inna ali fulan laysu bi awliyai innama waliyullah wa salihul mu'minin. Ketahuilah bahwa bani fulan bukan wali-waliku, wali-waliku adalah Allah dan orang-orang saleh dari kalangan mukminin. Mengapa Nabi putus? Jadi Nabi putus artinya Nabi hilangkan. Mereka bukan wali-waliku, karena tidak soleh. Sebab kalimatnya waliyi Allah, waliku adalah Allah, dan kemudian orang-orang saleh mukminin. Kadang-kadang secara keluarga atau secara keturunan ada yang mengaku-ngaku, saya itu bersaudara dengan Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan. Ternyata dia misalnya orang yang jelek akhlaknya, jelek manhajnya, mubtaji' undah. Saya itu walinya Fulan, walinya Syekh Fulan, Syekh Fulan. Tentunya Syekh itu enggak akan mau dikatakan seperti itu. Tidak. Innama waliyyi Allah wa salihul mu'minin. Waliku adalah Allah dan orang-orang saleh dari kalangan mu'minin. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kita, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan engkau bersahabat kecuali dengan orang mukmin, dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa, kecuali al-muttaqin. Dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dikeluarkan oleh Muhammad rahimahullah dan Tirmidzi wa hasanahu al-Albani, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan bersahabat kecuali dengan orang mukmin, dan jangan memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Kata Al-Khattabi rahimahullah, makna la ya'kul ta'amaka illa taqi, tidak memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa, itu dalam bentuk undangan. Artinya jangan ngundang orang yang tidak takwa. Itu maknanya. Adapun kalau memberi makan karena hajat, karena kebutuhan seseorang, maka walaupun kafir. Apa dalilnya? Al-Khattabi membawakan ayat Allah SWT yang memuji orang-orang yang mukmin dengan kalimat wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, dan mereka memberi makan orang miskin, anak yatim dan tawanan. Tawanan itu kafir. Jadi makna la ya'kul ta'amaka illa taqi, jangan memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa, maknanya jangan kamu undang dalam undanganmu, undangan makanmu, kecuali orang-orang yang bertakwa. Baik. Qul inna na'azukumullah. Jangan sampai engkau pengin sesuatu tapi engkau mendapatkan sebaliknya. Pengin semua orang suka sama kamu, akhirnya semua orang meninggalkan kamu. Yang jelek-jelek diundang enggan, yang baik-baik mau datang enggan, karena ada si jelek tadi. Karena kamu undang mubtadi' dhal, kamu undang hizbiyin, kamu undang orang-orang yang demikian, orang yang bermasalah, orang yang memiliki perkara ini, perkara itu, yang semuanya membuat muskilah, membuat masalah, membuat orang-orang yang lain menjauh. Ya, ini orang jelek, jeli susu. Kalau kamu undang ini, kamu undang itu, kamu ingin semua akrab denganmu, akhirnya kamu dapatkan sebaliknya. Yang ini enggan datang karena mungkin ada si fulan, si fulan orang yang saleh, orang yang salehnya juga enggak mau datang karena ada si fulan, si fulan yang juga diundang. Akhirnya sepi. Tidak mendapatkan keutamaan. Ikhwani fid din, a'azakum wa kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun kalau memberi makan karena butuh, andainya ada orang yang kelaparan, maka kamu jangan tanya kamu takwa enggak. Karena kalau saya beri, saya memberi makan orang yang tidak takwa, bukan ke situ larinya. Kalau orang yang hajah, miskinan, wa yatiman, wa asira, maka kita harus bantu mereka. Mudah-mudahan dengan itu mereka akan, yang kafir masuk Islam, yang orang yang demikian akan tertarik, yang disebut dengan ta'liful qulub, mu'allafati qulubuhum, dijinakkan hati-hatinya. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Maka hendaklah kita memilih teman dan saudara yang kita jadikan dia sebagai saudara kita, kita akrab dengannya, kita dekat dengannya, kita cintai dia karena Allah saling bantu membantu, saling tolong menolong. Pertama, kita pilih yang aqil. Kedua, husnul khuluq. Ketiga, ghairu fasiq wala mubtadi'. Keempat, bukan yang harisun ala dunia. Pilih teman yang baik yang memiliki sifat-sifat berikut. Pertama, aqil. Kedua, berakhlak baik. Ketiga, bukan orang fasik, apalagi mubtadi', ahlul bid'ah. Bukan orang fasik, bukan pula mubtadi'. Yang keempat, bukan pula orang yang ambisi pada dunia. Bukan orang yang ambisi pada dunia. Ammal aqilu fadhalika likaunil aqli ra'sul mal. Adapun sifat pertama harus aqil, berakal, karena itu modal utama. Fala khaira fi suhbatil ahmaq. Tidak bagus berteman dengan orang yang dungu. Tidak baik bersahabat dengan orang yang ahmak. Tapi dia kalau ahmak itu tidak baik dan sangat berbahaya. Kama yaqulu Ibn Hibban, sebagaimana Ibn Hibban berkata, kal hayyatus samma la yujad indaha illa ladagh wasum. Orang dungu itu seperti ular yang tuli. Mau diajak bicara enggak paham. Bahkan dengar juga enggak. Taunya hanya al-ladagh wasum. Taunya gigit keluarkan bisanya. Selesai. Enggak bisa diajak bicara. Ini bahaya. Bahaya bagi dirimu dan bahaya bagi orang lain ketika bersamamu. Bisa jadi engkau dipermalukan depan umum karena kebodohan si dungu ini. Bisa jadi engkau dijatuhkan kehormatannya karena engkau berjalan dengan orang yang ahmak. Bisa jadi engkau binasa karena dia. Kasihan, di kepalanya ada lalat, dia ambil batu besar, dia timpahkan ke lalat itu. Kan dungu, binasa dia karena kedunguan. Itu contoh yang paling jelas. Bahayanya orang yang dungu. Dan subhanallah, di dalam dakwah juga demikian, banyak si dungu-si dungu ini yang membuat binasa dan rusak dakwah di satu desa tertentu atau di satu kampung tertentu. Hancur. Karena kedunguannya sendiri. Karena kebodohannya dan kebodohan teman dekatnya. Salah memilih teman. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Maka yang pertama, aqil. Itu jelas. Yang kita cari adalah sahabat yang aqil. Adapun husnul khuluq yang kedua, berakhlak baik. Ini pun asas, pondasi setelah keimanan tentunya. Setelah keimanan itu jelas. Kita pilih yang memiliki pondasi akhlak yang mulia. Berkata Ibn Hazm rahimahullah, man talabal fadaila lam yusair illa ahlahu wa lam yurafiq fi tilka at-tariq illa akrama sadiqin min ahli al-muwasah wal birri was sidqi wa husn al-ishrati was sabri wal wafa. Kata Ibn Hazm rahimahullah, siapa yang mencari keutamaan-keutamaan, maka hendaklah dia berjalan dengan orang-orangnya yang memang memiliki fadail. Maka jangan dia berteman di jalan dunia ini kecuali dengan sebaik-baik teman, akrama sadiqin, yang paling baiknya, wa ahlil muasah, yang paling mulianya. Mulia dalam artian akhlaknya ya. Bukan mulia itu berarti orang kaya, bukan. Wa ahlil muasah, yang bisa berbagi dengan sahabatnya. Ini saling memahami. Wal bir, orang yang memiliki al bir dan kejujuran, as-sidq. Wa husnul israh, yang baik dalam bergaul, was-sabr wal-wafa, punya kesabaran, punya al-wafa, menepati janji-janji, menepati amanah atau menjaga amanah, wal-hilm, punya kelembutan, was-safa ad-damir, bersih hati. Wadhahatil mawaddah, dan murni kecintaannya. Qul Ibn Hazmakumullah. Beberapa sifat-sifat yang disebutkan Ibn Hazm, sebagian terlihat dohirnya, tapi sebagian lagi sepertinya tidak terlihat. Bagaimana? Qul Ibn Hazmakumullah. In kunta turid an ta'rif akhaka tusafir ma'ah. Kalau engkau ingin tahu siapa saudaramu, safarlah bersamanya. Maka kau tahu. As-safar yusfar. As-safar yusfar. Yusfar itu membuka. Membuka nih orang tersebut. Apalagi safarnya dalam keadaan memiliki sekian kejadian-kejadian, sekian permasalahan-permasalahan. Mobilnya mogok, harus mendorong, harus berjalan cari bensin, harus ini, harus ini. Akan terlihat nanti saat itu. Siapa yang benar-benar temanmu dan siapa yang besok pecat. Bukan teman yang baik. Qul inna a'udzubikumullah. As-safar yusfar. Safar itu membuka. Membuka siapa saudaramu, siapa teman berjalanmu, akan terlihat semua. Qala seperti amanah, seperti al-hilm, seperti masalah bersihnya hati, seperti murninya kecintaan. Waqala Ibn Hibban, saya ingat satu kejadian pengalaman, kalau terpakai ambillah, kalau enggak buanglah. Ini bukan dalil. Saya pernah diajak waktu masih kecil, masih remaja lah, oleh paman saya bersama rombongan anak-anak muda semua. Semuanya dibosin sama dia. Camping. Ketika pulang, dia aja jalan kaki. Padahal jauh dari gunung. Mereka bingung semua. Kok jalan kaki? Kenapa gak naik? Gak ada biaya. Kita jalan. Perjalanan itu saling bisik-bisik di antara mereka. Ada yang berbisik. Saya dengar. Karena saya bukan pimpinan, saya pengikut waktu itu. Kita pulang sendiri aja, karena punya uang. Ada yang menyatakan, jangan, kamu ini gimana? Tinggalkan rombongan enak sendiri, gak mikirkan yang lain. Itu ribut sendiri mereka. Sampai ada yang berkata kepada pimpinan tadi, udah, kalau gak ada, saya nyumbang sekian. Terima. Masih jalan lagi, sudah berapa kilo itu jalan kaki. Yang ini lagi, saya juga punya sekian, saya juga punya sekian, saya juga punya sekian. Padahal tadinya semua bilang gak punya. Tapi ketika sudah mulai capek kakinya, ternyata semua punya. Dikumpulkan uang itu. Sampai setelah sekian kilo, istirahat di satu tempat, ternyata dia punya tempat di sana, punya saudara lah ya. Uangnya dibelikan gorengan semua. Loh, kenapa dibelikan gorengan? Tapi kita jalan kaki lagi. Dibelikan gorengan, makan bersama. Setelah itu, pulang, naik kendaraan. Ternyata punya. Ketika ditanya, biar mereka dapat pelajaran. Orang-orang bakhil ini. Barakallahu fiikum. Ala kulli hal. Kenyataannya, memang akhirnya keluar. Siapa yang egois, kelihatan. Siapa yang berpikir seperti ini, kelihatan. Semua kelihatan. Dan siapa yang baik hatinya, saya punya. Siapa yang tadinya disembunyikan, akhirnya terbuka. Ila akhir. Ini khodimun na'azatullah dalam safar, akan terlihat yang demikian. Barakallahu fikum. Kembali kepada kita. Qala. Sifat yang kedua adalah akhlak yang mulia. Sebagaimana dikatakan pula Al-Ibn Hibban rahimahullah, al-aqil Tadi ucapan Ibn Hazm, sekarang ucapan Ibn Hibban. Al-aqil la yu'akhi illa dha fadlin fir ra'yi. Seorang yang berakal enggak akan berteman, enggak akan bersahabat kecuali dengan seseorang yang memiliki keutamaan fir ra'yi, di dalam ra'yu, keutamaan dalam pendapat, wad-din dalam agama, wal-ilm dalam ilmu. Suatu kebodohan kalau seseorang hanya karena masalah dunia tersinggung dengan sesuatu, atau hanya karena masalah harta saya tidak kebagian, atau karena masalah itu kemudian dia menjauhi ahlul ilmi, maka itu kebodohan yang nyata. Ghairu aqil, dia tidak berakal. Ketika dia menjauhi ahlul ilmi, dia yang rugi. Kata Ibn Hibban, seorang yang aqil akan bersahabat dengan orang yang memiliki keutamaan, orang yang memiliki pendapat yang lurus, yang memiliki agama dan ilmu. Wal akhlaqil hasanah, dan memiliki akhlak yang mulia. Dha aqlin, yang memiliki akal yang sempurna. Nasha'a ma'as salihin, yang dibesarkan bersama orang-orang saleh. Anna suhbata balidin nasha'a ma'al uqala khairun min suhbati labibin nasha'a ma'al juhal. Sungguh bersahabat dengan orang yang bodoh tetapi dia hidup bersama orang-orang yang berakal, yang dibesarkan oleh orang-orang saleh yang berakal, lebih baik daripada bersahabat dengan seseorang yang cerdas tetapi dibesarkan bersama orang-orang bodoh. Qul inna a'udzubikumullah. Artinya nasyah itu juga diperhatikan. Latar belakang dibesarkan di kalangan siapa? Ini barakallahu fikum ucapan Ibn Hibban rahimahullah. Dan supaya kita tahu apakah kita bersahabat dengan orang yang memiliki akhlak, undur man yusahibu ghairak qablak, agar engkau tahu bahwa temanmu itu orang yang berakhlak. Ini berakhlak enggak dia? Akhlaknya baik baik apa enggak? Lihat teman dia yang pertama. Teman dia itu siapa dulunya? Maka kamu tahu siapa dia. Ikhwani fillah na'azakumullah. Maka dikatakan ucapan para hukama, i'rif akhaka bi akhihi qablak. Lihatlah saudaramu dengan saudara dia sebelumnya, sebelum kamu. Sekarang kan temannya kamu. Sebelum berteman dengan saya ini teman dia siapa? Fulan. Oh seperti dia. Oh seperti itu. Kurang lebih. Wa qala a'rabi, berkata seorang Arab gunung Arabi, i'rifin nas bi ikhwanihim, kenalilah manusia dengan teman-temannya. Siapa teman-temannya? Kalau teman-temannya orang jelek, maka dia orang jelek. Kalau teman-temannya orang baik, maka dia orang baik. Qala syair, berkata penyair, adil mar'i la tasal wasal an qarinihi fakullu qarinin bil muqarini yaqtadi wa sahibu ulit tuqa tanal min tuqahum wala tashab al arda fatarda ma'arradi. Tentang seseorang jangan tanyakan, cukup tanya siapa temannya, karena teman dengan teman akan mengikuti. Orang yang berteman dengan orang yang bertakwa, maka dia akan mendapatkan ketakwaannya. Dan jangan engkau berteman dengan orang jelek, maka kejelekannya akan membuat kamu jadi jelek. Kalau engkau ingin tahu bagaimana keadaan seseorang dan kau tidak tahu siapa teman-temannya, fasafir ma'ahu, maka adakan safar bersamanya. Fasafaru yusfir, karena safar itu akan membuka keadaan asli seseorang. Walihada kanatil Arab taqul as-safar mizanul qawm. Orang-orang Arab sering berkata bahwa as-safar mizanul qawm, safar itu adalah ukuran seseorang. Lianahu yusfir an kathirin min akhlaqihim, karena dengan safar akan membuka semua akhlak-akhlaknya. dan tabiat-tabiatnya dan sifat-sifatnya. Ublur rijal idza aratta akhahu ikhahum wa tawassamanna umurahum wa tafaqqadi fa idza ghafirta bidil amanati wat tuqa nabihil yadaini qariri ainin fasjudi. Sebagaimana dalam syair juga dikatakan, ujilah rijal, teslah orang-orang itu jika engkau ingin tahu siapa saudaramu. Tawassamanna umurahum wa tafaqqadi, kamu teliti, kamu periksa keadaan-keadaan mereka. Kalau sedang susah bagaimana, kalau mendapatkan begini bagaimana, kalau sedang senang bagaimana. Kalau sedang senang berbagi berarti dia karim. Kalau sedang sedih dia dalam keadaan tetap ucapannya baik, berarti dia sabar. Kalau sedang marah dengan seseorang terarah, berarti dia bukan emosional. Ila akhir. Maka jika engkau dapatkan orang yang menjaga amanah dan bertakwa, maka niscaya engkau tenteram dengannya untuk menjadi sahabatmu. Ikhwani fiddin a'azakumullah, mungkin perlu diberi catatan sedikit bahwa persaudaraan itu tidak unggul satu, tidak unggul dalam keadaan satu. Jika ada, ada semua. Jika hilang, hilang semua. Tidak demikian. Tidak seperti satu kesatuan benda. Kalau ada ya ada semua. Tidak ada, tidak ada semua. Tidak demikian. Dia bisa mengecil, bisa membesar, bisa berkurang, bisa bertambah sesuai dengan penilaian-penilaian tadi. Artinya kita bersahabat dengan si fulan, tapi tidak terlalu dekat. Kenapa? Karena saya tahu ada kekurangan dalam masalah ini dan itu. Walaupun dia tidak menyimpang sesat, cukup sebagai ma'arif. Apa ma'arif? Kenalan. Itu kenal. Saya kenal. Wa nadir an tajid as-safa. Kata Tsauri rahimahullah, kebanyakan orang yang kamu kenal, yang kamu jadikan sebagai teman, itu sesungguhnya hanya engkau kenal dia, bukan teman. Sedikit sekali orang yang benar-benar teman. Qul inna a'udzubillahi, artinya begitu. Ada ukhuwah yang sempurna sampai betul-betul bersahabat dengannya, ada yang sekedar kenal saja, ada yang begini sampai pada ujungnya ada yang dijauhi, dibenci, ditahzir seperti ahlul bidah. Itu pun masih ada nau'un. Jadi jangan salah paham. Ada nau'un minal ikha, ada sejenis ikha, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Apa itu? Yang masih tersisa selama mereka masih muslim. Kalau mereka jadi imam, kita sholat di belakangnya, sah. Itu masih nau'un minal ikha juga. Masih kita bersama dia. Kan maknanya ikha adalah bersama dalam satu hal. Sama-sama dia sholat, kita sholat, dan sama sholatnya. Dan mereka masih muslim. Maka disebut dengan ahlul qiblah. Mereka masih ahlul qiblah. Mereka masih ahlul qiblah. Artinya kalau kita sholat di belakang mereka, sah. Kalau suruh memilih, kita memilih di belakang ahlus sunnah. Tetapi kita mengatakan, apakah sah? Sah. Selama mereka tidak kafir. Ketika sudah kafir, baru habis. Sama sekali. Tidak ada lagi sisa. Al-Ikhah. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan yang berikutnya. Al-aqil sudah dibahas. Tapi waktunya yang habis. Yang kedua, du akhlaq. Satu lagi saja. Adapun kalau kita bersahabat dengan harisun ala dunia, aqil, du akhlaqin, kemudian jangan yang haris ala dunia. Mengapa? Al haris ala dunia yuridu kal mahalik. Teman yang ambisi dengan dunia akan membawamu kepada kebinasaan. Yuqi'uka fil ma'atib, fa idza kana laka min ad-dunya nasibun naza'ta 'alayh. Orang seperti ini, kalau dijadikan sebagai temanmu, maka niscaya ketika kamu memiliki dunia, dia akan menuntutmu. Kenapa? Kok saya enggak dikasih? Kenapa kok saya enggak diberi? Li'annahu lam yusahibka illa lidunya, karena dia tidak bersahabat denganmu kecuali karena dunia. Fa'in wajada matalahu fatashakala. Kalau dia mendapatkan orang yang sejenisnya, berebut seperti binatang. Qul inna a'udzubikumullah. Dan sudah kita kisahkan tadi kisah serigala. Itu kalau temannya teman-teman ahlu dunia, ketika ada dunia mereka berebut dan bertikai, permusuhan, saling menggonggong, saling mencerca, saling memaki, saling na'udzubillah min dzalik. Ini karena dunia. Sebaliknya, kalau tidak mendapatkan dunia, pailit, bangkrut, gagal, juga saling mencerca. Mengapa? Saling menyalahkan. Ini gara-gara kamu. Memang enggak untung berteman denganmu. Berantem juga. Seharusnya gembira-gembira bersama. Susah-susah bersama. Sabar. Dan saling menasehati untuk sabar. Tawasi bisabr. Naktafi bihadal qadr. Barakallahu fikum. Yang paling penting yang belum, yaitu ahlul bid'ah. Karena sering dibahas, maka cukup. Kalau ada pertemuan lagi bismillah ta'ala, insyaAllah kita akan bahas dua, fasik dan mubtadi'. Bersahabat dengan fasik membawa kamu rusak, bersahabat dengan mubtadi' juga membawa kamu sesat. Maka tentunya kita harus mencari sahabat, teman untuk kita bersaudara dengannya, berukhuwah dengannya, dengan akrab, adalah orang-orang yang saleh, aqil, mu'min, taqi, du akhlakin karimah, laisu min ahli dunya, bukan golongan yang ambisi dunia. Ila akhir. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katsiran. Subhanakallahumma hamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.